بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب untuk pertemuan kali ini dan besok insyaallah taala kita selingi dengan perkara yang lain terkait dengan pembahasan ya. Namun bukan dari tafsir ayat maupun yaitu kitab selanjutnya yang akan kita bahas. Telah insyaallah taala pada pekan yang akan datang pada hari Senin kita akan meneruskan pembahasan tafsir memasuki surat yang baru yaitu tafsir surat An-Najm. Ya. Insyaallah pada pekan yang akan datang di hari Senin. Dan untuk hari Selasanya berikut pekan-pekan berikutnya maka kita akan membahas Ahaditsul Ahkam. Hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum ibadah dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maghdisi rahimahullah taala. Dan supaya bareng sekaligus pekan yang akan datang baik tafsir surat yang baru An-Najm maupun kitab Umdatul Ahkam maka kita mulai membahas kitab tersebut hanya akan datang insyaallah taala. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan Al-Qur'an dan untuk besok insyaallah kita akan membahas beberapa hal terkait dengan fikih dan hadis-hadis ahkam. Terkait dengan Al-Qur'anul Karim sesungguhnya pembahasan terkait dengan Al-Qur'anul Karim teramat sangat penting mengingat Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang sekaligus merupakan kalamnya, firman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Al-Quranul Karim mengimaninya sebagai salah satu kitab dari kitab-kitab Allah termasuk salah satu dari rukun iman yang 6. Oleh karenanya pembahasan berkait dengan Al-Quran teramat sangat penting. Dan sebagaimana disebutkan syaraful ilm bi syarafil ma'lum, keutamaan sebuah ilmu itu bergantung dengan kemuliaan yang dipelajari. Mempelajari ilmu mana yang lebih utama, ilmu banyak, ilmu apa yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu yang membahas apa-apa yang terkait dengan yang yaitu paling mulia yang dipelajari. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Al-Quran merupakan firman Allah, maka pembahasan termasuk di antara yang paling penting dan paling mulia adalah pembahasan terkait dengan tafsir dan pembacaan, pembelajaran terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain juga membahas terkait dengan tafsir bukan perkara yang main-main. Dari mana tafsirannya dan dari mana sumbernya ini pun menjadi suatu hal yang teramat sangat penting. Adapun terkait dengan Al-Quran secara umum, maka dalam sebuah hadis dari Tamim, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya, sahabat Tamim Ad-Dari menukilkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini merupakan nasihat. Dan nasihat ya di dalam bahasa Arab sebagaimana kita pernah sebutkan di kesempatan lain, an-nasihah adalah iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan terkait dengan pihak lain. Dan terkadang dalam hal ini mengalami penyempitan makna di dalam bahasa kita sehingga seakan-akan yang namanya nasihat itu selalu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau sekedar menyampaikan atau nasihat bisa dari yang bawah ke atas berupa pemberitahuan, berupa yaitu peringatan atau yang semisalnya. Namun nasihat sesungguhnya lebih daripada itu, mencakup memberikan hak terhadap yang diberikan an-nasihah padanya, memberikan haknya, termasuk merupakan nasihat, menunaikan hak pada pihak tersebut yang diberikan nasihat, maka itu merupakan nasihat itu sendiri. Maka para sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan agama ini merupakan nasihat, Qulna liman, kami berkata untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyatakan ketika mengatakan agama ini nasihat, beliau ditanya untuk siapa ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Maka Rasul menjawab, pertama nasihat untuk Allah, yang kedua untuk kitabnya, yang ketiga untuk rasulnya, yang keempat untuk imam-imam kaum muslimin, dan yang kelima untuk kalangan awamnya, keumuman mereka. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, nasihat kok untuk Allah, seakan-akan kan, yakni bagaimana seorang bisa menasihati Allah, seakan-akan yaitu karena dalam bahasa kita itu seakan menasihati itu kan ngandani kan gitu, sehingga terasa betul-betul apa, nasihat kok lillah, nasihat kok untuk Allah, padahal dalam bahasa Arab apa yang dimaksud nasihat lebih luas daripada itu. Oleh karenanya kadang-kala dalam beberapa terjemahan itu sulit ya, untuk bisa persis seperti dari bahasa asalnya. Maka ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, ketika beliau mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, ditanya beliau, liman, untuk siapa agama ini nasihat, untuk siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan pihak-pihak ini, yang pertama lillah, untuk Allah, wali kitab, untuk kitabnya, dan ini syahid di sini, li kitabi adalah untuk demikian pula Al-Quran ini. Maka kita akan baca demikian keterangan para ulama Allah Ta'ala, bukan semuanya, tetapi terkait dengan li kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah. Agama ini juga merupakan nasihat li kitabihi, dengan menunaikan hak-haknya. Apa itu? Qala ulama rahimahumullah, para ulama mengatakan, an-nasihatu li kitabillah, dan ini disebutkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada bab ke-7. Beliau mengatakan dalam di bawah judul bab fi adabin nas kullihim ma'al Quran, tentang adab manusia seluruhnya terhadap Al-Quran, bagaimana adab semestinya ya kaum muslimin seluruhnya terhadap Al-Quran. Dan di sini disebutkan pertama oleh beliau hadis Tamim Ad-Dari, ini dalam Sahih Muslim, agama ini nasihat, dan salah satunya lillah wali kitabihi wali rasulih, selain untuk rasulnya, untuk imam-imam pemimpin dan keumuman awamnya muslimin, untuk Allah juga li kitabih, di sini disebutkan untuk kitabnya, yakni Al-Quran. Maka para ulama menerangkan an-nasihat li kitabillah, nasihat terkait kitab Allah, hiya adalah al-iman bi annahu kalamullah ta'ala wa tanziluh. Yang pertama, mengimani bahwasannya Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk ciptaan, tetapi Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Wa tanziluh, dan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada para rasul atau rasul utusannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ruhul Kudus Jibril alaihissalam. Makanya banyak penyebutan setelah huruf-huruf muqatta'ah itu disebutkan Al-Qur'an. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbil alamin. Demikian pula hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Demikian pula ayat-ayat yang semisalnya. Dan disebut tanzilul kitab, diturunkan Al-Kitab ini, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas, Allah maha tinggi, maha tinggi zatnya, sifatnya, maha mulia dan maha tinggi. Juga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berada di atas sana. Tanpa butuh kepada tempat, ruang atau terbatasi sebagaimana makhluknya lah. Tetapi Allah di atas sana. Dan demikian Isra Mi'raj, Nabi naik ke atas langit terus. Ila akhirnya dari berbagai macam hal ini. Maka Al-Quranul Kirim berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Kirim merupakan kalam Allah, firman Allah. Dan Allah turunkan kepada Rasulnya melalui utusannya. Wala yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Tidak serupa sedikitpun dengan ucapan para makhluknya. Wala yadziru ala mithlihi al-khalqu bi usarihim. Ya. Dan tidak akan mampu untuk membuat yang semisal dengan itu, ya, seluruh para makhluk meskipun bahu-membahu seluruh mereka tidak akan mampu bisa membuat yang seperti dengan Al-Qur'an. Ini seperti yang Allah firmankan, kullu in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Dalam surat Al-Isra katakan Nabi Muhammad, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu padu untuk membuat dengan yang semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya meskipun mereka bahu-membahu untuk melakukannya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan terkait dengan hak Al-Quran juga, ثُمَّ تَعْظِيمُهُ, kemudian mengagungkan Al-Quranul Kirim, ini termasuk haknya, وَتِلَاوَتُهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Dan sebagian ulama salaf menukilkan terdahulu menyatakan termasuk yaitu bentuk sebaik-baik bacaan adalah fayattabi'una ahsana, mengikuti dengan sebaik-baiknya, mengamalkan apa yang dibaca dalam Al-Qur'anul Karim. Nasallahu tawfiq. Wa tahsinuha, tahsin, memperbaiki, memperbagus dalam membaca Al-Quran, wal khusyu' indaha, khusyu' ketika membacanya, wa iqamatu hurufihi fi tilawah, menegakkan huruf-hurufnya dalam membacanya, wa dzabbu, yakni termasuk ilmu tajwid, artinya makhraj, berusaha membaca dengan huruf yang benar, makhraj yang benar, وَالْزَبُّ عَنْهُ لِتَعْوِيلِ الْمُحَرِّفِينَ, dan membela Al-Quran dari tafsiran-tafsiran orang-orang yang menyelewengkannya dari makna yang semestinya, tidak membiarkan mereka mentafsirkan ayat dengan tafsiran-tafsiran yang batil, berusaha menjelaskannya lebih-lebih ketika hal tersebut telah tersebar. Wa ta'arruzu tagin, dan atas yaitu apa, penentangan orang-orang yang melampaui batas lancang terhadap Al-Qur'anul Karim, dihadapi, dibantah kebatilannya, dibela Al-Qur'an dari penyelewengan makna-makna tafsir tersebut. Wa tasdiqu bima fihi, yang terhad Al-Qur'an adalah membenarkan isi yang terkandung di dalamnya berupa kisah-kisah, berupa ya, ayat-ayat wa'ad wal wa'id, janji-janji maupun ancaman, ya, berupa ayat-ayat pembahasan masalah akidah, muamalah, ahkam maupun akidah atau ibadah, membenarkan seluruh apa yang ada di dalamnya, tidak mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lain. Dan Allah telah tegur ya, agar supaya kita tidak seperti yaitu orang-orang ahlul kitab sebelumnya, seperti Bani Israel yang terdahulu. Allah nyatakan afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd, apakah kalian tidak mengimani sebagian isi Alkitab tapi mengingkari sebagian yang lain karena tidak cocok dengan hawa nafsu? Ya. dan oleh karenanya dulu kalau ketika turun sebuah ayat intukhu ma fi sudurikum aw tubduha ya'lamullah, bukan ya, yang ayat yuhasibukum bihillah, Abdullah ingat yuhasibukum bihillah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati ataupun menampakkannya ke hadapan orang, yuhasibukum bihillah. Ketika turun ayat tersebut, Allah menyatakan meskipun kalian sembunyikan di dalam hati ataupun kalian tampakkan, Allah akan mencatatnya, menghisungnya. Maka kemudian berat sekali para sahabat menganggap itu. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dulu Allah kallafana bima nutir atau bima natir, kami dulu diperintah oleh Allah dengan hal-hal yang kami mampu. Amarana bis-salat was-siyam waz-zakat, Allah memerintahkan kami puasa, salat, zakat, hal-hal lahiriah kami mampu. Alhamdulillah. Yani, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sungguh kami tidak mampu ya Rasulullah, dihisab, dihitung sampai yang di dalam hati. Batin sesuatu, batin yang jelek belum dilakukan, belum diucapkan, baru di batin sudah dihitung. Maka kemudian waktu itu awal-awal Rasulullah SAW mengingatkan, apa kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan ahlul kitab terdahulu, ya, kami beriman sebagiannya, yang lain tidak, atau mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau taat, kami dengar tapi kami akan menentang, sami'na bukan wa ata'na tapi wa asaina. Apa kalian mengatakan seperti itu? Para sahabat tidak ada kata lain kecuali hanya tunduk patuh. Maka tidak lama Allah mengetahui kesungguhan para sahabat, kegundah gulanaan para sahabat, ya. Mereka khawatir karena dihisab, dimintai pertanggungjawaban kelak, bukan hanya yang nampak tapi juga yang dibatin. Maka Allah turunkan kemudian yaitu pengampunan, ya. Bahwasannya apa namanya, tidak akan dilakukan yang demikian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabbana berlana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, mengatakan ya Allah, kami mendengar, sami'na wa ata'na, kami taat, ghufranaka, tapi ampunilah ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Ketika para sahabat melakukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah menurunkan ayat yang setelahnya menghapus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menghisab yaitu yang tampak, sementara yang dalam hati diampuni. Dan disebutkan fa'alna, Allah menjawab dalam sebuah hadis qudsi, kami akan lakukan, kami akan ampuni apa yang terbetik dalam hati, tidak akan dihitung. Kemudian ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah tajawaza an hadhil ummah al-khata' wa nisyan wa mastukriha alaih, Allah mengampuni dari umat ini kekeliruan, kelupaan yang dilakukan karena keliru, belum tahu atau salah, keliru, atau dilakukan karena lupa, tidak ingat, ya, karena lupa, ya. Seperti makan di siang hari bulan Ramadan. Kalau lupa, betul-betul lupa, Allah diampuni. Wa mastukriha alaih, dan yang dipaksa melakukan sesuatu, ya, keharaman, tetapi dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara kalbunya tetap kokoh dalam keimanan. Ya, seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dipaksa, disiksa mengucapkan ucapan kekufuran sampai orang tuanya meninggal dunia. Ibunya Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam, bapaknya Yasir meninggal dunia juga. Ya, Ammar bin Yasir dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran, melakukannya tetapi kalbunya tetap mutmainnun bil iman. Ayat tersebut turun terhadap terkait Ammar bin Yasir. Maka apa yang yakni kesalahan-kesalahan ataupun apa yang terkutuk dalam hati seseorang tidak akan Allah hisab. Kecuali di sana disebutkan ketika itu merupakan himmah. Ketika itu merupakan azm, tekad kuat, dia sudah betul-betul akan mengerjakannya, mencuri misalnya, tiba-tiba ditakdirkan ketabrak sesuatu. Ya, maka itu dihitung satu kesalahan. Adapun dia terpetik sesuatu kemudian dia ya, urungkan. Dan bahkan dia tidak ingin apa yang dia batin itu ketahuan orang. Ya, sampai-sampai sahabat ada yang datang ke Rasulullah SAW. Menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada kalanya aku membayangkan sesuatu untuk membatin sesuatu yang jikalau aku ya, jatuh dari jurang yang paling tinggi lebih aku sukai daripada orang-orang tahu apa yang aku batin. Ya. Maka Rasul mengatakan, Zaka sarihul iman. Itu adalah bukti jelasnya iman. Karena berarti engkau tahu kalau itu tidak pantas. Engkau tahu kalau itu tidak baik. Maka engkau tidak mengucapkannya. Maka engkau tidak melakukannya. Terpetik dalam hati. Dan engkau tahu itu salah. Engkau tahu itu tidak baik. Engkau mengingkarinya dan tidak suka untuk muncul, nampak darimu. Maka engkau berusaha mengingkarinya. Itulah zaka sarihul iman. Maka terkait dengan hal tersebut, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in katakan betul-betul tasdir bima fih, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran seluruhnya. Selanjutnya kata Nawawi, wal wukufu ma'a ahkami, ya, ikut ya, tauqifiyah, wukuf, ya, berdiri bersama hukum-hukumnya. Kemana hukum itu menentukan hukum-hukum Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka yang termasuk hak Al-Quranul Karim. Lihat, perhatikan ucapan para ulama Allah Ta'ala di sini. Ya, agama ini merupakan nasihat ketika menyebutkan likidabi. Lihat, termasuk hak Al-Quran. Diimani itu kalam Allah. Diturunkan dari Allah. Tidak serupa dengan makhluknya. Mengagungkannya, membaca dengan sebaik-baiknya. Memperbagusnya, khusyuk dalam membacanya. Menegakkan huruf-hurufnya. Membilanya. Ketika ada penyimpangan dan tafsiran yang batil. Membenarkan seluruh isinya. Dan mengikuti seluruh hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wa tafahumu 'ulumihi wa amsalih. Ini syahidnya juga yang sudah kita bahas. Dan berusaha memahami ilmu yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk banyak tujuan. Tapi di antara tujuan utama adalah hudal linnas. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi manusia dan terkhusus bagi orang-orang yang bertakwa. Peringatan dan sebagai petunjuk bagi mereka. Ada faedah-faedah yang lain dari Al-Quranul Karim. Dengan dibaca, dia akan menambah pahala. Alif, satu saja, yaitu 10 kali kebaikan. Lam, demikian. Dari bacaannya. Begitu pula untuk ruqyah, ya, mengusir roh-roh jahat atau jin yang masuk dalam orang sehingga kesurupan. Rumah-rumah yang dikatakan angker, dibacakan padanya Al-Baqarah. Ya, seperti apapun jin syaitan pengganggu akan tidak akan mampu untuk mengganggu dan menenangkan qalbu, melapangkan dada, ya, menghidupkan hati qalbu. Beberapa hal yang lain, tetapi di antara inti paling penting diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Lalu bagaimana akan diambil sebagai pedoman hidup jika tidak difahami? Lebih-lebih yang kita tidak yaitu berbahasa asalnya dengan bahasa seperti bahasa Al-Quran ini. Maka kita berusaha. Fattakullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ya, meskipun setiap orang, tiap muslim tidak sama, tidak dituntut seperti santri belajar sekian jam sehari, masing-masing berbeda dan tidak sama, yang satu kepala keluarga mencarikan nafkah untuk keluarga. Tapi lihat generasi pendahulu kita, generasi yang an'amta alaihim, yang Allah engkau beri nikmat atas mereka. Di antara mereka generasi sahabah, dan yang mengecil mereka dengan baik adalah meluangkan waktu mereka untuk memperhatikan Al-Quranul Karim, belajarinya, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka juga bekerja. Kebanyakan muhajirin pedagang, kebanyakan ansar berkebun dan aktivitas mereka. Tetapi mereka tetap meluangkan waktu untuk duduk di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi Alaihissalam. Dan jika tidak bisa bergantian, dan Umar bertanya dengan tetangganya apa yang disampaikan Nabi semalam, dan begitu sebaliknya. Maka ini dia terhadap Al-Quran, tafahumu ulumihi wa amthali, berusaha memahami ilmunya. Maka ini dia, semoga ini termasuk terhitung sebagai sedikit upaya kita ya, untuk berusaha memahami isi Al-Quran Al-Karim. Ya. Meskipun mungkin di majelis ini seminggu sekali, kurang lebih, tapi mudah-mudahan ini salah satu sebab usaha yang kita untuk dapat memahami Al-Quran Al-Karim. Wal i'tibar bima wa'idhihi, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan mau'idhah, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Ini termasuk hak Al-Quran. Dan nasihat di kitabih. Wa tafakkur fi ajaibihi, bertafakkur memikirkan, yaitu terkait ada mukjizat atau keajaiban-keajaiban di dalamnya. Wal amalu bi muhkamihi, mengamalkan ayat-ayat muhkamnya. Jadi termasuk hal penting diturunkannya Al-Quran sebagai dalil pedoman hidup dan untuk diamalkan. Bahkan sebagian sahabat menganggap belum terhitung bacaan yang benar ketika seseorang membaca saja tapi tidak mengamalkannya. Nasallahu taufiq wal hidayah. Sampai dikatakan apa namanya? Salah seorang mereka ini mengatakan bisa jadi seseorang membaca Al-Quran la yusqitu harfan, di mana dia tidak menggugurkan satu huruf pun. Akan tetapi waqad saqata 'amaluhu kulluhu, tetapi bisa-bisa telah gugur seluruh amalannya. Seseorang membaca Al-Quran tetapi dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang disebut demikian pula lahan yang paling membahayakan adalah lahan al-amal, lahan al-amal. Dan disebutkan di antara sifat-sifat salah satu firqah ahlul bidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Salah satu hadis tersebut dengan lafaz yuqimuna hurufahu wala yuqimuna hududahu, mereka menegakkan huruf-hurufnya, betul-betul perhatian dengan bacaannya, tidak luput padanya satu huruf pun. Tetapi wala yuqimuna hududahu, tetapi tidak menegakkan batasan-batasan isi Al-Quran yang ada. Dan ini sebagaimana kita pernah sebutkan adalah ciri atau tanda di antara tanda mendekat akhir zaman. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu beliau Alaihissalatu Wassalam, banyak orang yang ahli Quran, faqih, paham isi Al-Quran, baca Al-Quran, tetapi sedikit kutoba hukum, sedikit orang yang bicara, lebih-lebih berfatwa. Dan kelak nanti akan datang suatu zaman yang sedikit orang yang paham isi Al-Quran, qurra'nya, yang faqih tentang isinya, tetapi kathir khutaba'uhum, tetapi banyak khatibnya. Nasallahu salamu alaihi. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita memperhatikan dan mengikuti bimbingan petunjuk para pendahulu kita yang salih, termasuk terkait dalam mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin radhiyallahu ta'ala juga, atau kata Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala selanjutnya terkait dengan hafal Quran, wa taslim bi mutasyabihi, dan berpasrah menerima dengan ayat-ayat mutasyabihnya. Ayat-ayat yang sama, ayatnya apa ini, maknanya bisa dibawa ke sana kemari, tetap kita meyakini itu semua dari Allah. Kullun min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtu an umumihi wa khususihi, ya, membahas terkait dengan keumuman ayatnya maupun khususannya. Wa nasikhi wa mansukhi, mana ayat yang masih berlaku dan mana yang mansukh, terhapus dengan ayat yang lain. Wa nashru 'ulumihi, dan menyebarkan ilmunya. Wa du'a ilaih, dan ini hukumnya fardu kifayah. Nashru ulum Al-Qur'an termasuk sekalipun membaca abata. Ya, kalau di situ sudah ada yang melakukan untuk adik-adik, anak-anak, alhamdulillah. Jika belum ada, maka seluruhnya akan berdosa. Ketika tidak ada yang mengajari kaum muslimin baca Al-Qur'an. Ketika sudah ada yang mencukupi, maka hukumnya fardhu kifayah telah tercukupi dengan orang tersebut, dan yang lainnya tidak lagi berkewajiban. Begitu pula juga menyebarkan ilmu-ilmu yang lain bagi yang mampu, maka menyebarkannya, dan ini fardhu kifayah. Wa du'a ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihatihi, dan mengajak berdakwah, mengajak kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mempelajari isi kandungannya. Ini doa ilaih, ini doa ila Al-Quran. Wa ila ma dzakarna min nasihatihi, dan juga mengajak kepada seluruh apa yang telah kami sebutkan tadi berupa nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mengamalkan hukum-hukumnya, mengajak yaitu membela Al-Qur'anul Karim apa namanya dalam, yaitu ketika ada penyimpangan batil makna-maknanya, mengajak untuk memperhatikan huruf-hurufnya, membacanya dengan baik dan benar, mengagungkannya, mengimani, dan seterusnya dari apa yang telah disebutkan tadi. Adapun terkait dengan pengagungan terhadapnya, ini fasal per fasal disebutkan oleh Imam Nawawi taala. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala wujubi ta'zimil Qur'anil Aziz ala al-itlaq wa tanzihuhu wa siyanatuhu. Kaum muslimin telah sepakat akan wajibnya mengagungkan Al-Quran secara mutlak dan mensucikannya dan menjaganya dari halal kotor, najis, dan kerusakan. Dan ini hendaknya kita perhatikan, Al-Quran kalau di tangan anak-anak ya juga harus diperhatikan, dinasihati terus ya, dan dijaga. Ya, jika yang memang sudah hendak membaca ya diberikan bagian yang sesuai porsinya. Kalau juz amma ya juz amma, kalau dia belum bisa memegang dan menjaga Al-Qur'an. Kalau dia main-main masih lempar-lemparan mushaf ke sana kemari, maka caranya dengan cara yang lain, dijaga. Begitu pula rak-rak yang anak-anak kecil tidak bisa menjangkau menjadi alat permainan ya. Maka dengan berbagai macam bentuk ta'zimul Qur'an secara global, ajma'al muslimun ala wujubi ta'zimil Qur'an. Kaum muslimin bersepakat atas wajibnya mengagungkan Al-Qur'an. Bahkan makanya datang larangan untuk pergi ke yakni negara kafir, lebih-lebih yang harbi, yang memerangi ya, untuk membawa mushaf. Karena ketika mereka memerangi ya dan memusuhi kaum muslimin, maka ketika mereka mendapatkan Al-Qur'an, maka itu mu'radun lil halak atau lil ihlak atau lil fasad, berpotensi mengundang kepada untuk dirusak, untuk dihancurkan, dan seterusnya. Maka ini semua termasuk bentuk contoh-contoh ta'zimul Qur'an dan kebalikannya, agar supaya itu semua dalam rangka menjaga hal ini ya. Begitu pula beliau menukilkan dan terkait dengan masalah berwudu ya. Para ulama sepakat itu yang terbaik ya, tetapi ada khilaf yang terulama tentang beberapa furu'nya, mungkin dibahas di bab masalah fikih insyaallah taala ya. Namun secara global mereka menghasung untuk dalam posisi baik, suci, bersih ketika membaca Al-Qur'an Karim. Wa ajma'u 'ala anna man jahada minhu harfan mimma ajma'a 'alaihi, mimma ujmi'a alaihi aw zada harfan lam yuqra bihi ahadun wa huwa 'alimun bidzalika fa huwa kafir. Dan para ulama sepakat, barang siapa yang menolak, mengingkari atau mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an yang telah disepakati tentang adanya huruf tersebut dalam Al-Qur'an, atau dia sengaja menambahi satu huruf saja yang tidak pernah dibaca oleh seorang pun dari ulama Islam, dengan bacaan tersebut dia tambahi, wa alim bidzalik, dengan sengaja dia tahu tentang hal itu dia lakukan, bahwa kafir, maka dia telah kafir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menukilkan ucapan qala al-Imam al-Hafidz Abu al-Fadl al-Qadhi Iyad, ucapan al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Beliau bernama Iyad bin Musa al-Maliki dan sering masyhur disebut dengan al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Nawawi menukilkan dari ucapan Qadhi Iyad, i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an, ketahuilah barang siapa yang meremehkan Al-Qur'an au bil mushaf, atau merendahkan mushaf, au bi syai'in minhu, atau dengan sesuatu pun darinya, au sabbahuma, atau mencacinya, mencaci makinya, au jahada harfan minhu, atau mengingkari salah satu huruf darinya, au kadzdzaba bi syai'in mimma surriha bihi fihi, atau mendustakan sesuatu yang jelas di dalam isi Al-Qur'an berupa hukum, au khabar, atau kisah, atau khabar berita, au asbata ma nafahu, atau sebaliknya, dia menetapkan dalam Al-Qur'an itu ada demikian padahal tidak ada dalam mushaf kita, au nafa ma asbatahu, atau dia menafikan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, wa huwa alim bidzalik, sementara dia tahu dia sengaja melakukannya, au syakka fi syai'in min dzalik, atau ragu akan hal tersebut, bahwa kafir bi ijma'il muslimin, maka dia telah kafir dengan kesepakatan muslimin. Ini banyak contohnya, misalnya ada orang Syiah meyakini dalam ayat apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka dzikrak, ya. Wada'na 'anka dzikrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa 'aliyan sihrak, kata mereka. Ayat ini aslinya ada di Al-Qur'an, tapi dibuang oleh Utsman. Nah, ini contoh. Katanya ada ayat tersebut, tapi dibuang. Dan hal-hal yang selain Indonesia, banyak bentuk-bentuk penyimpangan. Nanti agak mungkin akan disebutkan pada waktu ini. Kemudian Al-Qadhi Iyad mengatakan, baik. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa Al-Quran dari mulai awalnya penulisan Alhamdulillahirrabbilalamin setelah basmalah Al-Fatihah, kemudian sampai akhirnya kulaudhu birabbin nas, sampai ilahin nas malikin nas ilahin nas misalnya suasirkan nas, sampai akhir minal jinnati wan nas, paling akhir seluruhnya adalah kalamullah, kata Al-Qadhi. Dan ini beliau menukilkan kesepakatan ulama Rasulullah tentang hal ini. Ini semua adalah fasal-fasal ini Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu merinci dari penyebutan hak dan nasihat terhadap kitabullah subhanahu wa taala yang tadi disebut dengan beberapa perincian. Di antara yang terkait dengan tafsir, beliau mengatakan wa yuhramu tafsiruhu bi ghairi ilm, dan haram menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Wal kalamu fi ma'ani liman laisa min ahliha, membicarakan tentang makna-makna kandungannya bagi orang yang bukan ahlinya. Wal ahaditsi dzalika katsiran, dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Wal ijma' mun'aqadun 'alaihi, dan ijma' telah tersepakati dalam hal ini. Kemudian wa amma tafsiruhu lil ulama, adapun penafsirannya terhadap ulama, ajaid hasan, maka itu baik dan bagus. Wal ijma' mun'aqadun 'alaihi, oleh karenanya kalau seorang hendak menuliskan yang terselamat dan paling bagus, nukilkan. Kalau ini tafsirnya Ibnu Katsir, ini tafsirnya ini, tafsirnya ini, tafsirnya. Adapun dia, menurut saya ayat ini demikian, itu tingkatan yang berat dan memiliki syarat-syarat. Dia harus paham nasikh mansukh, dia harus paham bahasa. Bagaimana dia menafsirkan suatu kalam Allah, Al-Quran yang berbahasa Arab, dia tidak paham bahasa Arab. Dia paham usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir, dan seterusnya dari ilmu-ilmu alat untuk dalam menafsirkan juga. Maka yang paling selamat adalah dia melihat tafsir para ulama yang memang ahli tafsir, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Baghawi, Sahibus Sunnah, Syarah Sunnah, Ibnu Katsir, Syasadi, dia nukilkan ini, itu, maka ini lebih selamat. Dan ada pun para pendahulu kita yang saleh, dari para sahabat, tabi'in, murid-murid mereka, dan yang mengikuti jalan mereka dengan baik, sikap mereka terkait dengan Al-Quranul Kirim memberikan hak dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi kiraatan, bacaan, ta'aluman, pembelajaran, wa ta'aliman, pengajaran, amalan, wa da'watan, amalan maupun dakwah mereka selalu dikaitkan dengan Al-Quranul Kirim. Termasuk mereka berusaha untuk mengambil bagian dari Al-Quran, masing-masing memiliki hizbnya, memiliki wiridnya, memiliki bagiannya. Dan itu tidak ada ketentuan keharusan dalam syariat berapa-berapa. Ya. Tapi seseorang berusaha untuk mengambil sesuai masing-masing kemampuannya. 5 menit dia continue pada subuh, bagus. 10 menit dia continue setiap hari pada subuh, bagus. Setiap pada asar 1/4 jam, baik. Ya. Dan masing-masing berusaha, baik yang mempelajari bacaannya maupun menghafalnya. Dulu para sahabat berusaha untuk menghafalnya. Dan menghafalkan, berusaha untuk menjadikan anak-anaknya para penghafal Quran. Karena mereka sebagai tabungan kita kelak nanti setelah mati. Dan mereka pula bukan hanya sebatas mempelajari dan menghafalkan Al-Quranul Karim lafad-lafadnya. Tapi mereka berusaha mengiringkan dengan itu, memahami makna-maknanya untuk diamalkan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam usul tafsir, usul fit tafsir kitab beliau, kana salaful ummah ala tari ala tilka tariqatil wajibah. Para pendahulu umat kita telah berada di atas jalan yang wajib ini. Ya ta'allamun al-Qur'an alfadhu wa ma'anihi. Mempelajari Al-Qur'an lafaz sekaligus maknanya. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal 'amali bil Qur'an, karena dengan itu, hanya dengan itulah mereka mungkin untuk mengamalkan Al-Qur'an ala muradillah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kenapa? Fa innal 'amala bima la yu'raf ma'nahu ghairu mumkin, karena mengamalkan sesuatu yang tidak dipahami makna-maknanya tidak mungkin. Bagaimana kita akan mengamalkan sesuatu kalau kita tidak paham apa maksudnya? Apa maknanya? Maka tentunya menjadi penting sekali memahami makna seperti Al-Quranul Karim. Disebutkan, dinukilkan oleh seorang tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddathana alladhi kanu yukri'unana Al-Quran. Dulu orang-orang yang biasa membacakan kami Al-Quran, mengajari Al-Quran, di antara sahabat ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairuhuma, seperti Ibn Utsman ibn Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan mereka ini ahli-ahli Al-Quran. Utsman bin Affan sampai dinisbatkan mushaf kita sekarang ini dengan mushaf Utsmani. Karena sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga mushaf yang sudah lengkap ini, dikumpulkan dari yang berserakan di mana-mana, dikumpulkan jadi satu, sahabatnya dikumpulkan, dipegang Abu Bakar Siddiq. Sepeninggalnya dipegang Umar. Sepeninggal Umar putrinya Hafsah. Setelah Utsman naik diminta dari Hafsah dan diperbanyak oleh Utsman bin Affan. Dan sangat begitu mencintainya Utsman bin Affan terhadap Al-Qur'an sampai beliau meninggal dunia, dipotong tangannya ketika orang masuk ke dalam rumahnya, potong tangannya dan beliau sedang memegang mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan ditusuk dada beliau. Subhanallah, sampai beliau meninggal dunia. Radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud, seorang qari yang terqari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli Quran. Disebutkan Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka dulu, mereka berdua dan selainnya, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, kalau mereka mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Mereka tidak melewati 10 ayat tersebut sampai mengetahui apa artinya, apa dari ilmu dan amalan. Qalu, mereka mengatakan, fata'allamna al-Qur'an, maka kami terus mempelajari Al-Qur'an, wal ilma wal amala jami'an, ilmu dan amalannya sekaligus. Jadi bukan hanya dari sisi maklumat, hafalan, tetapi juga arti dan juga pengamalannya. Oleh karenanya terdapat di sana tafsir yang penting dan juga apa namanya terkait dengan tafsir para tabi'in, murid-murid sahabat berguru kepada para sahabat. Oleh karenanya menjadi rujukan dan salah satu bentuk tafsiran Quran yang terbaik, menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain, menafsirkan kitab Allah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan Al-Quran yang ketiga dengan kalam sahabat, yang keempat dengan ucapan tabi'in karena mereka murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Mas'ud, dan yang kelima menafsirkan dengan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan beberapa hal-hal yang selainnya di antara bentuk-bentuk tafsiran Al-Quran. Dan sebagai penutup, demikian tafsir Al-Quranul Karim hendaklah diperhatikan secara tidak langsung, itu adalah menafsirkan firman Allah Subhanahu atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harusnya mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apa yang Allah maksud dengan dia berhati-hati dari membacakan tafsir Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Shallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka.